Jigoro pekon oi. Mercedes ori. Mercedes ori. Iya, sekarang jenenge berarti. Oh iya. Kan sama copot iki. Oh, pangan tani. Oke lah. Oke.